كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kepada masail yang berikutnya setelah muallif penyusun kitab Fikim Yasar menyebutkan syarat-syarat yang diwajibkan puasa Ramadan. Al-Mas'alatu Sadisah, permasalahan yang keenam, yasbutu dukhuli syahri ramadhana wa inqida'uhu, yaitu penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan atau selesainya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu masuk, ditetapkan sebagai bulan Ramadan dan berakhirnya dengan sebab apa? Yasbutu duhulu syahru Ramadana, yasbutu duhulu syahri Ramadana biru'yatil hilali binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi au ikhbarihi bidhalik. Tetapnya masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, itu awal bulan. Binafsihi au bisyahadati ghairi ala ru'yatih, dengan sendirinya dia memang telah menyaksikan secara pribadi adanya hilal awal bulan Ramadan, atau dengan persaksian orang lain. Kalau orang lain tersebut mempersaksikan telah melihat hilal tersebut, au ikhbarihi bidzalik, atau khobar dari seseorang kalau hilal telah terlihat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bentuk yang pertama, seseorang itu bisa mengetahui telah datang bulan Ramadan itu dengan melihat secara sendiri. Memang dia telah melihat hilal bulan Ramadan. Kalau tidak, dia menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan syahadah, persaksian orang kalau dia itu telah melihat bulan Ramadan, atau berita dari seseorang bahwasanya bulan Ramadan telah terlihat hilalnya. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadhana sabata bihadhi syahada duhulu syahri ramadhan. Maka apabila telah bersaksi seorang muslim yang adil seorang muslim yang adil, yang bagus agamanya, orang yang selalu menjaga ketaatan, istiqomah di atas ketaatan. Bukan persaksian orang yang fasik. Karena persaksian orang yang fasik itu perlu ditabayun, perlu ditasabut, perlu di cross check kembali, dipastikan kembali. Adapun kalau muslim yang adil, hukum asal muslim yang adil itu makbul. Sehingga persaksian dia, kalau dia telah melihat hilal Ramadan, sabata bihadhihi syahada dukhulu syahri Ramadan, maka telah tetap dengan persaksian ini masuknya bulan Ramadan. Dan bentuk tetapnya bulan Ramadan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, itu ada 3 bentuk. Apakah dengan melihat sendiri atau dengan persaksian orang lain atau dengan menyempurnakan hitungan bulan tersebut ketika terjadi tidak nampaknya hilal. Dan di sini disebutkan oleh mu'alif, yang pertama 2 bentuk, apakah dengan melihat sendiri atau dengan persaksian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Walikolihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Landasan 2 cara untuk mengetahui telah tetapnya bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan telah masuk, dengan ru'yah, melihat secara sendiri. Dan ketika dikatakan ru'yah, berarti dengan penglihatan mata, basor. Maka tidak masuk hukum ini ketika menetapkan bulan Ramadan dengan hisab. Tidak berlaku dengan hukum ini ketika menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Karena kalau hisab sama sekali tidak mengandung unsur ru'yah, melihat. Dia hanya patokan dengan sesuatu yang terbiasa dijalani. Dan patokan dengan hisab menetapkan masuknya bulan Ramadan, para ulama ahlu sunnah, ulama salaf, menghukumi itu termasuk perkara yang muhdas, perkara yang baru di dalam agama, perkara bid'ah yang tidak dibenarkan kaum muslimin berlandaskan dengan hisab untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Adapun yang benar sesuai syar'i adalah dengan ru'yah. Hanya saja di dalam ru'yah di zaman-zaman kita, tim ru'yah yang ditetapkan oleh penguasa, mereka telah menggunakan alat-alat teknologi canggih yang mempermudah untuk melihat dari jarak kejauhan sehingga semakin mendekat, yang diistilahkan dengan teropong. Maka alat tersebut sebatas sarana. Maka ulama menyebutkan hal tersebut tidak mengapa ketika seseorang atau tim rukyah ketika melihat hilal menggunakan alat bantu dengan teropong. Dan hal tersebut disebutkan diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka ayat faman syahida minkum syahra falyasum ini sebagai dalil penetapan awal bulan Ramadan dengan adanya ru'yah secara langsung. Orang tersebut melihat, menyaksikan. Maka barang siapa yang telah menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Menunjukkan subut duhul syahri Ramadan dengan adanya ru'yah secara langsung. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka kalian berpuasalah. Ini pun hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagai dalil cara penetapan masuknya bulan Ramadan, cara yang pertama tadi. Ketika kita melihat hilal, masuknya bulan Ramadan, maka di saat itulah kita berpuasa. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan. Fasamahu wa amaron nasa bi siyamihi. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku telah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal Ramadan. Fasamahu, maka Rasulullah pun melakukan puasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan Rasulullah menyuruh manusia dengan melakukan puasa. Maka di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dua cara penetapan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan persaksian. Seseorang itu mempersaksikan kalau telah melihat bulan Ramadan dan Rasulullah pun melakukan puasa. Maka ini berarti dengan persaksian itu pun berlaku hukum kalau telah masuk bulan Ramadan, walaupun dia tidak melihat langsung, tapi ada persaksian dari orang kalau dia melihatnya. Demikian juga berlaku persaksian apa masuknya bulan Ramadan telah tetap itu dengan berita, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan manusia agar berpuasa karena sudah masuk bulan Ramadan. Nabi tidak melihat sendiri, tetapi apa? Nabi mendapatkan persaksian dari Ibnu Umar. Kemudian para sahabat pun berpuasa dengan apa? Berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadis ini pun menunjukkan dalil bahwa subut tetapnya masuknya bulan Ramadan itu dengan adanya persaksian orang atau berita dari orang. Berita yang sikoh. Berita dari orang yang memang adil. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa illam yura al-hilal aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatih wajaba ikmalu iddati sya'bana salasina yauman. Maka jika tidak terlihat hilal atau tidak ada yang mempersaksikan seorang muslim pun yang adil dengan ru'yahnya, dengan penglihatan dia. Hilal tidak terlihat dan juga tidak ada yang mempersaksikan kalau seorang muslim yang adil itu melihatnya. Wajaba ikmalu iddata sya'bana. Wajaba ikmalu iddati sya'bana salasina yauman. Maka wajib menyempurnakan bilangan atau jumlah bulan sya'ban 30 hari. Ini cara yang ketiga. Cara subut dukhuli syahri Ramadan. Ditetapkannya masuk bulan Ramadan, yaitu ketika tidak terlihat hilal, tidak bisa kita, tidak menyaksikan kita hilal Ramadan, dan juga tidak ada persaksian dari pihak lain, maka cara yang ketiga yang kita tempuh, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Karena yang namanya bulan Hijriyah bisa jadi 30, bisa jadi 29. Apabila 29 telah terlewati, maka ketika melihat hilal, kemudian nampak hilal, berarti bulan Syaban hanya 29. Tetapi ketika setelah lewat 29, kemudian melihat hilal dan tidak nampak, berarti di situ konsekuensinya untuk menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Wala yasbutu dukhulu syahri bi ghairi hadainil amrain. Ru'yatul hilal au itmamu Sya'ban salasina yauman. Maka disebutkan di sini oleh mu'alif, dan tidaklah tetap masuknya bulan Ramadan dengan selain dua cara ini, yaitu ru'yatul hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi tidak ada cara lagi selain cara yang disebutkan tersebut. Ima dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'bannya. Melihat hilal, imam melihat sendiri atau dengan persaksian dan khobar dari orang lain yang adil. Muslim adil, di situ ulama menyebutkan mengeluarkan dari ketentuan muslim yang adil, maka enggak berlaku khobarnya orang kafir. Khobarnya orang kafir, walaupun mungkin kita kenal dia orang yang jujur, enggak pernah dusta. Dalam hal ini tidak diterima khabarnya orang kafir. Demikian juga ketentuan adil, maka keluar darinya orang fasik. Orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka nyuri, orang yang suka nipu dalam muamalahnya, enggak bisa diterima secara yaitu mentah-mentah. Tapi perlu di cross check. Kalau memang ada syawahid, bukti-bukti yang lain, pendukung-pendukung lain yang menyaksikan, baru memungkinkan untuk diterima. Tapi kalau semata-mata dia memberitakan, ternyata dia terkenal orang yang fasik, tidak menjaga dalam agamanya, maka enggak diterima. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in hubbiya alaikum fa aqmilu iddata syaban salasin. Dalil yang menunjukkan bahwa tetapnya masuk bulan Ramadan dengan cara yang ketiga, yaitu menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal, yaitu mengakhiri bulan Ramadan, yaitu untuk menetapkan besoknya itu adalah Syawal, juga dengan melihat hilal. Fa in hubbiya alaikum, maka jika tertutup terhadap kalian, fa aqmilu iddata Syaban salasin, maka sempurnakanlah hitungan atau jumlah Syaban 30 hari. Di situ Rasulullah menyuruh fa'akmilu iddata syaban salasin. Kalau memang tidak terlihat hilal, kita tidak bisa menyaksikan, tidak ada khobar, apa syahada, persaksian orang, dan tidak ada khobar yang siqah, maka hak kita adalah, tugas kita menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Wa yasbutu inqida'u ramadhana bi ru'yati hilalin hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain, dan telah tetap atau akan tetap berakhirnya bulan Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Kalau untuk menetapkan Syawal, ulama menyebutkan persaksian yang datang yang mempersaksikan telah melihat hilal itu harus dua orang muslim. Harus dua orang muslim yang adil. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddata Ramadan salasina yauman. Maka jika tidak mempersaksikan dua orang muslim yang adil dengan ru'yah hilal, yaitu hilal Syawal, wajib menyempurnakan bilangan bulan Ramadan 30 hari. Nah, itu beberapa hukum terkait dengan penetapan masuknya bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan ada tiga bentuk cara untuk menetapkannya. Yang pertama dengan melihat secara sendiri. Yang kedua dengan persaksian atau khobar dari orang lain, dari seorang muslim yang adil. Cara yang ketiga yaitu menyempurnakan bulannya, yaitu bulan Syaban 30 hari. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.